Sekarang woi. Anda kiri. Sekarang yo iman you lain jadi pacar gue, mestinya lo tahu, mestinya lo mau, harus mau lo deh yang gini deh. Mendapatkan lo anjing iman pasti seneng men yo. Segala cara, segala galanya gua lakukan untuk mendapatkan lo, mestinya